ini punya ciri khas kalem dan suaranya merdu abis. Spesial untuk The Big Family, Pastel Generation, Deviana Safara New Mo Na Ta. Terima kasih. kasih banyak. Aduh, saya doakan rezekinya nanti semakin dilipat gandakan.